بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita masuk dalam baitnya Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu taala la takhudh fi haqqi sadatin madaw innahum laysu bi ahlin lizzalal. Apa artinya ini? Apa bet artinya, bet? Apa artinya, Haidar? La takhudh. Haknya siapa? Para ulama, para sadat, para pembesar. Janganlah engkau takut engkau berkecimpung atau membahas, membicarakan haknya para sadat, para pembesar-pembesar yang telah lalu, matau. Innahum laisu bi ahlin lizzalal. Karena sesungguhnya mereka bukanlah orang yang berhak untuk dibicarakan zalal mereka. Zalal adalah jamak dari zallah. Zalal adalah jamak dari zallah. Zallatun, zallatun. Zalalun. Jangan kau membicarakan para pembesar-pembesar yang telah lalu, membicarakan dengan keburukan, yaitu para sahadat, para ulama dari ulama-ulama yang mulia. Adapun para pembesar dari kalangan ahlul bidah, maka mereka senantiasa dibicarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka sebagai bentuk nasihat bagi umat agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan dan juga kesesatan-kesesatan ahlul bidah tersebut. Alik, mana bukumu? Di bawah kok. Dan kemarin sudah kita jelaskan secara umum, demikian juga bait ya natihal jabalil ali liuhinahu asfiq alal ro'sila alal jabali. Qala asy-syekh Yahya hafizahullahu ta'ala la takhud fi haqqi sadatin madaw min anbiya'illah. Yang paling pertama, yang paling utama, para pembesar adalah para anbiya, para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yajuzul kalamu fihim alaihimus salatu wassalam. Tidak boleh membicarakan dan mencela para nabi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat serta salam. Bal yajibu thana'u alaihim wassalatu alaihim. Bahkan yang wajib adalah memuji para anbiya, mengikuti jalan mereka, dan bersalawat atas mereka. Demikian juga mengikuti jalan mereka. Karena orang kalau mengikuti jalannya para anbiya, otomatis ini adalah memuji. Enggak mungkin seseorang mencela kemudian mengikuti jalannya. Yang namanya mengikuti jalannya, mengikuti belakangnya, pasti memuji. Paham? Kalau mengikuti di belakangnya para anbiya, pasti memuji para anbiya. Tapi kalau memuji para anbiya, belum tentu mengikuti jalannya. Orang-orang sufiyah yang mengaku sebagai kelompok para sholawat dan para pecinta Rasul, mereka mencintai Rasul, mereka memuji Rasul, tapi belum tentu mereka mengikuti jalan mereka, para anbiya dan para rasul. Tapi kalau orang yang mengikuti jalannya para nabi, sudah jelas memuji. Karena enggak mungkin mengikuti dan mencela. Kamu kalau membenci orang, kalau mencela orang, enggak mungkin mau mengikuti jalannya. Yang namanya mengikuti itu sudah pasti memuji. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima dengan sebanyak-banyak ucapan salam. Apa i'rabnya taslima? Apa Haidar? Maf'ulun mutlak. Antum tahu enggak kenapa maf'ul mutlak itu dinamai dengan maf'ul mutlak? Kenapa maf'ul mutlak itu disebut sebagai maf'ulun mutlak? Kenapa? Kenapa, Riz? Maf'ul mutlak itu apa maknanya mutlak? Belum pernah terbesit, belum pernah dibahas. Kenapa maf'ul mutlak itu disebut dengan maf'ul mutlak? Ada maf'ulun bi, ada maf'ulun ma'ah, ada maf'ulun li'ajli. Ada maf'ulun mutlak. Kenapa maf'ul mutlak itu disebut sebagai maf'ulun mutlak? Kenapa, ayo? Pak Komar, tribun. Pak Musin. Selama ini kita tahu maf'ul mutlak, tapi lapo kok diarani maf'ul mutlak? Mutlak teko apa iki? Lepas dari amil. Kenapa maf'ul mutlak disebut sebagai maf'ul mutlak? Aku ya lagi ngerti padha wae. Belajar nahwu. Dari kecil enggak pernah dikasih tahu kenapa maf'ul mutlak itu dinamakan sebagai maf'ul mutlak. Apa yang dimaksud dengan maf'ul mutlak? Jadi maf'ul mutlak, mutlak itu artinya lepas, ghairu muqayyad. Tapi kenapa disebut sebagai maf'ul mutlak? Jawabannya besok insya Allah. Pada pelajaran ummahat nahwu. Karena besok juga waktunya maf'ul mutlak. Ya, besok aja. Nanti. Baik, wasallimu taslima. Wa qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh untuk mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh mencela Rasulullah. Nah, kita terbetik, masa ada orang mencela Rasulullah? Ada. Bahkan dari kalangan para kiai, dari kalangan, karena mereka kadang enggak sadar. Karena mereka itu dalam ceramah mereka itu ngelawak, suka guyon. Kadang enggak sadar kalau itu mencela Rasulullah. Tanakus terhadap Rasulullah. Tanakus terhadap kerabatnya dan keluarganya Rasulullah. Mereka enggak sadar. Maka semua itu tidak boleh. Hati-hati kalau membahas tentang Rasulullah. Tentang keluarganya Rasulullah. Tidak boleh mencela dan menghina Rasulullah. Wa qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kufur, ingkar terhadap Allah dan para rasul-rasulnya. Para rasulnya, wa rusulihi jama'. Dan ini nanti akan kita lihat bahwasannya kufur dengan satu nabi itu sama dengan kufur dengan semuanya. Ditulis, kufur dengan satu nabi itu sama dengan kufur dengan semua nabi. Kamu kufur, kamu ingkar terhadap satu nabi saja, maka itu adalah kufur dengan semuanya dan itu termasuk kekafiran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka itu menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan juga rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan kami kufur dengan sebagian yang lain. Ini dikatakan oleh Allah kufur dengan semuanya. Yakfuruna billahi wa rusuli, semuanya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan dengan rasul-rasulnya, padahal mereka beriman dengan sebagian dan mengkufuri sebagian. Ini sebagai dalil bahwasannya iman dengan sebagian nabi saja dan mengkufuri sebagian yang lain, ini termasuk kufur dengan semuanya. Enggak berguna keimanannya dengan sebagian nabi kalau dia mengkufuri sebagian yang lain. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dhalika sabila, dan mereka menginginkan untuk membuat menjadikan antara semua itu jalan. Jadi memilih-milih, ingin mencari jalan di tengah-tengah, mencari celah. Beriman dengan sebagian nabi dan kufur dengan sebagian yang lain. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang kafir yang sesungguhnya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan bagi orang-orang kafir siksaan yang muhina, yang menghinakan. Ayat ini dibawakan oleh Asy-Syaikh Yahya di dalam siap menjelaskan tentang tidak boleh mencela nabi, karena ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para Yahud, orang-orang yang mengkufuri sebagian nabi, yaitu mereka kufur dengan Nabi Muhammad. Tidaklah bermanfaat iman mereka kepada Nabi Musa. Demikian juga kepada nabi-nabi mereka. Tidaklah bermanfaat. Kalau mereka itu tidak mau beriman dengan semua nabi, tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman dengan Isa, maka enggak ada gunanya. Yang beriman dengan Nabi Isa, kalau enggak mau beriman dengan Nabi Muhammad, itu enggak ada gunanya imannya kepada Nabi Isa. Malik, diperhatikan. Yang iman dengan Nabi Musa, tidak mau iman dengan Isa, tidak mau iman dengan Muhammad, juga tidak berguna. Maka harus iman dengan semuanya. Karena memang hakikatnya adalah iman dengan apa yang mereka bawa. Bukan semata-mata, bukan melulu beriman kepada siapa dan siapanya, tapi kepada apa yang mereka bawa. Itulah hakikat iman. Maka ayat ini jelas sekali menyuarakan tentang kesetiaan terhadap kebenaran. Ayat ini adalah sebagai dalil tegas akan kesetiaan, wajibnya setia terhadap kebenaran, siapapun yang membawa kebenaran itu. Karena tidak ada gunanya kamu itu mengambil kebenaran apabila dibawa oleh sebagian pembawa, kemudian nanti kamu menolak kebenaran yang lain kalau yang membawanya bukan orang yang kamu sukai. Bukan orang yang kita cintai, bukan orang yang kita inginkan. Makanya wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mereka itu mengatakan kami beriman dengan sebagian yang lain dan kami kufur dengan sebagian yang lain. Ini enggak ada gunanya. Karena hakikat iman itu adalah beriman dengan apa yang dibawa, bukan dengan siapa yang membawa. Paham? Hakikat iman itu adalah beriman kepada apa yang dibawa, bukan dengan siapa yang membawa. Maka ayat ini sebagai dalil hendaknya seorang mukmin setia kepada kebenaran. Yang membawa Nabi Musa diambil, kebenaran dari Nabi Isa diambil, kebenaran Nabi Muhammad harus diambil, semuanya harus diambil. Tidak boleh membeda-bedakan antara para anbiya. Kalau yang bawa Nabi Musa diambil, nanti yang datang Nabi Muhammad dengan kebenaran enggak diambil. Enggak ada gunanya. Yang membawa Nabi Isa beriman, ketika dibawa oleh Nabi Muhammad enggak diimani, enggak ada gunanya. Atau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian nanti datang Nabi Isa enggak beriman, juga enggak ada gunanya. Maka ayat ini sangat tegas sekali di dalam menyuarakan kesetiaan terhadap kebenaran. Selama itu benar, selama itu adalah sebuah kebenaran, maka harus diambil siapapun yang membawanya. Kalau itu adalah kebenaran, bukan ilmu loh ya. Kalau ilmu ini lain, kalau ilmu harus diambil dari orang yang jelas. Karena kita belum tahu apakah itu ilmu ataukah enggak. Tapi kalau sudah pasti itu adalah kebenaran, maka walaupun yang datang adalah iblis membawa kebenaran tersebut, maka harus diambil. Kalau sudah diketahui itu adalah kebenaran. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Faman radda nubuwwatahu." Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, barang siapa yang menolak kenabiannya Nabi Muhammad karena hanya sebatas asabiyah atau hasad lil hasadi awil asabiyati awil tasyahi, ini enggak ada. Ini saya bawa sendiri dari Al-Imam Ibnu Katsir. Faman radda nubuwwatahu lil hasadi awil asabiyati awil tasyahi tabayyana anna imanahu biman amana bihi minal anbiya laisa imanan syar'iyan. Barang siapa yang menolak sebagian nabi karena sebatas karena iri atau karena asabiyah, karena fanatisme, awit tasyahi atau hanya kemauan, maka hal itu jelas sekali bahwasannya keimanannya dengan nabi yang ia imani bukanlah iman yang syar'i. Demikian juga orang yang membawa, yang mengikuti kebenaran dengan sebagian ustaz misalnya. Ketika kebenaran nanti dibawa oleh ustaz yang lain tidak diterima, maka ini menunjukkan bahwa berarti dia itu enggak mengikuti kebenaran, berarti dia itu mengikuti ustaz. Paham? Kalau kamu membeda-bedakan antara orang yang membawa kebenaran, masing-masing pembawa kebenaran kamu beda-bedakan. Kalau ini diambil, kalau ini enggak diambil, berarti ini enggak beriman dengan kebenarannya. Berarti ini beriman dengan orangnya. Makanya Abu Bakar mengatakan, "Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka dia telah, maka Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah senantiasa. "Waman ya'budu, waman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Sesungguhnya Allah akan, sesungguhnya Allah adalah mahidup, enggak pernah mati. Ini ya ikhwan. Maka ayat ini harus kita enyam bersama. Harus kita cermati bersama, enggak boleh membeda-bedakan antara para pembawa kebenaran. Kalau senang dengan sebagian ustaz karena mungkin dia penjelasannya bisa dicerna atau sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan dia, enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian terus ini diambil, yang satu enggak diambil, enggak boleh. Enggak apa-apa kamu lebih senang kepada ustaz fulan karena mungkin bahasanya cocok dengan kamu. Karena ustadz, para ustadz itu memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri. Ada orang itu yang senangnya ustadz yang guyonan. Ada orang yang senangnya ustadz itu pendiam. Ada orang yang senangnya ustadz seperti itu. Gak apa-apa. Boleh-boleh saja. Makanya saya katakan karakter para ustadz, karakter para dai itu berbeda-beda. Ada yang pendiam. Ada yang supel. Ada yang enak bergaul dengan orang. Macam-macam. Masing-masing punya pangsa pasar sendiri-sendiri. Yang pendiam ya senangnya dengan para pendiam, yang supel ya senangnya dengan yang supel, enggak apa-apa. Sebatas senang. Tapi kalau sampai menolak kebenaran yang dibawa, tidak mau mengambil kebenaran yang dibawa, hanya sebatas karena tidak sesuai dengan seliranya. Ustaz fulan tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena pernah menyinggungnya atau karena pernah menyakiti hatinya, kemudian enggak diambil, enggak dibawa dan enggak diterima kebenaran darinya, ini tidak boleh. Karena para ulama, mereka adalah warasatul anbiya. Tidak boleh membeda-bedakan antara para nabi, para pembawa kebenaran. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Apa bedanya? Kalau memang seseorang itu secara hakiki beriman dengan kebenaran, apa bedanya kebenaran itu dibawa oleh fulan atau dibawa oleh Ali, dibawa oleh Zaid, dibawa oleh siapapun? Gak ada bedanya, kebenaran tetaplah benar. Kebenaran tetaplah benar siapapun yang membawanya. Maka jangan membeda-bedakan. Jangan mengambil dan menolak kebenaran hanya karena hawa nafsu. Berarti dia tidak beriman dengan kebenaran, berarti dia tidak mengikuti kebenaran, tapi dia mengikuti fulan dan alan. Sedangkan fulan dan alan akan meninggal. Kamu kalau hanya ngefans dengan fulan dan alan, dengan syekh fulan, mereka bisa mati, mereka bisa tersesat, mereka bisa berbalik arah. Tapi kalau kamu mengikuti kebenaran, maka kebenaran senantiasa satu arah, tidak akan pernah berubah koordinat arahnya. Paham ayat ini? Itulah pentingnya setia kepada kebenaran, dan itu berat ya ikhwan. Butuh hati yang tulus. Barang siapa yang berusaha talabul ilm, mencari ilmu dan sudah niat mengikuti kebenaran, harus siap-siap bercerai dengan hawa nafsu. Diingat, sampean belajar, ya para talabul ilm, mengambil ilmu. Kalau sudah niat betul untuk mengambil ilmu dan bersiap, harus bersiap untuk bercerai dengan hawa nafsu. Suatu saat harus siap untuk cerai dengan hawa nafsu. Harus siap meninggalkan hawa nafsunya. Harus siap bertentangan dengan hawa nafsu. Kalau belum siap bertentangan dengan hawa nafsu, mending mundur, palak mundur. Palak coba belajar. Nanti akan melawan dirimu sendiri. Maka para pencari kebenaran, para pencari ilmu mulai sekarang harus ditanamkan. Harus siap untuk bertentangan dengan hawa nafsunya. Harus siap bermusuhan dengan hawa nafsunya. Kalau enggak, nanti akan disembelih oleh ilmunya sendiri. Wal'iyadu billah. Demikian juga ayat ini, para Yahud, mereka enggak siap melawan hawa nafsu mereka. Terbukti ketika seorang nabi yang membawa kebenaran bukan dari golongan mereka, mereka enggak mau menerima, menolaknya. Karena enggak sesuai dengan hasrat mereka, enggak sesuai dengan ras mereka, fanatisme mereka berkobar. Asobiyah, hasad, dan yang lain sebagainya. Ini adalah penjelasan tentang ayat ini. Kufur dengan sebagian nabi adalah kufur dengan semuanya. Dan ayat ini sebagai dalil yang dibawakan oleh Syekh Yahya bahwasanya tidak boleh mencela satu nabi. Karena kalau mencela satu nabi, maka ini adalah termasuk kekufuran. Dan kufur dengan satu nabi, maka kufur dengan semuanya. Baik itu mencela nabi karena apa yang beliau bawa, atau karena fisik, atau pokoknya gak boleh mencela. Mau masalah fisiknya, mau masalah akhlaknya, mau masalah agamanya, semuanya gak boleh. Ingat, gak boleh mencela fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mencela rumah tangganya juga enggak boleh. Pokoknya mencela nabi enggak boleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman, telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabb-nya. Demikian juga bersama juga orang-orang mukmin, bersama beliau juga orang-orang mukminun. Kullun, masing-masing amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Masing-masing beriman dengan Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriku baina ahadim mir rusulihi. Ini ada iltifat. Pakai domir goib, kemudian pakai domir nahnu. Di sana ada makulul qaul, yang ada qaul yang mahdzuf. Qalu la nufarriku baina ahadim mir rusulihi, gitu. Jadi awalnya adalah Allah yang bercerita. Kemudian, la nufarriku, ini adalah makulnya kaum mukminin. Ini adalah makulul kaulnya Nabi. Yaitu mereka mengatakan, gitu. La nufarriku baina hadim min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan satupun dari rasul-rasulnya Allah. Enggak boleh membedakan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka juga mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Hufranaka Rabbana, kami mengharap ampunanmu ya Allah, ya Rabb. Hufranaka maf'ul dari fi'il mahdhuf. Wa ilaikal masir, dan kepadamu lah tempat kembali. Maka ayat ini jelas. Allah Subhanahu wa taala mensifati nabi, Rasulullah, dan juga kaum mukminin bahwasanya mereka adalah beriman dengan para malaikat seluruhnya dan dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah seluruhnya dan dengan rasul-rasul seluruhnya. Gak boleh membeda-bedakan. Harus taat dan harus beriman kepada semuanya. Al-ayat wa qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim mubayyinan ala anna man ada nabiyan wahidan, itu kurang alif. Ala anna man ada nabiyan wahidan au sabba nabiyan wahidan au rasulan wahidan. Semuanya kurang alif itu. Mungkin karena Syekh ya membacanya pakai waqaf nabiyan wahid au sabba nabiyan wahid au rasulan wahid, orang Yaman biasanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya barang siapa yang memusuhi satu nabi atau mencela satu nabi atau satu rasul, maka dia itu kufur, annahu yakfur. Mangkana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin, lihat kafirin dikatakan oleh Allah kafir. Barang siapa yang memusuhi aduwan lillah, memusuhi Allah, memusuhi para malaikatnya, memusuhi para rasulnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail. Fa inna Allaha aduwwul lil kafirin, maka ketahuilah sesungguhnya Allah, ini jawabnya, man. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir seluruhnya. Maka ini sebagai dalil bahwasanya yang memusuhi satu nabi maka musuh kepada semuanya. Musuh kepada satu nabi maka musuh kepada semuanya. Karena itu barang siapa yang memusuhi satu ustaz atau seorang dai atau seorang syekh karena kebenaran yang dia bawa, musuh kita semua. Karena hakikatnya adalah apa yang dibawa, kebenaran. Mangkana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Malaika itu jamak atau mufrad? Mufrad. Jamaknya? Malakun. Apa artinya malaika itu? Malaikat itu apa artinya? Kalau kita bilang malaikat, malaikat, malaikat, apa artinya malaikat itu? Apa artinya malaikat? Selama ini kita bilang malaikat, malaikat, malaikat. Apa artinya malaikat itu? Tuh, jeneng kan wae, gak ngerti ini. Apa Pak Ibrahim artinya kira-kira? Malaikat itu apa? Malaikat itu apa? Malaikat itu jamak ya? Jamak malah. Malakun? Mufrad. Atau saya kebalik? Malaikat itu artinya adalah utusan. Dari kata-kata alukatun. Tapi mengalami banyak perubahan. Malaikat itu artinya adalah utusan dari kata-kata alukah, alakah. Jadi aslinya itu ma'lak. Terus dibalik jadi mal'ak. Terus hamzahnya dibuang jadi malak. Nah, mengalami beberapa banyak perubahan. Jadi malaikatun itu adalah jamak, mufradnya adalah malakun. Malakun itu mufrad. Malaika itu artinya adalah jamak, beberapa utusan. Paham? Kamu tulis apa, Tang? Tulis apa itu? Ditulislah faedahnya, Tal. Ilmu ini, Tal. Nanti kamu pulang gak dapat apa-apa. Ya? Tulis. Apa tadi, Daniel? Malaikat itu artinya apa? Hah? Utusan. Malaikat itu artinya adalah utusan. Dari kata-kata apa? Alukah. Alakah. Jadi ma'lak. Terus dibalik, lamnya didahulukan, hamzahnya diakhirkan jadi mal'ak. Terus karena mal'ak itu karena ditakhfif, maka hamzahnya dibuang, malak. Mal'ak, mal'ak, malak. Faedah ini sudah pernah saya sebutkan di Riau, kalau di sini belum pernah. Malak, artinya utusan. Jadi utusan, malaikat itu artinya utusan dari Allah Subhanahu wa taala. orang para makhluk yang diberi amanat untuk mengemban amanat, mengemban perintah, suruan, itu loh, utusan, suruan. Makanya malaikat itu enggak pernah berbuat dengan kehendak mereka sendiri. Mereka semua nurut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua gerakan yang ada di alam semesta ini adalah gerakan yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ada yang menjaga angin, ada malaikatnya, air ada malaikatnya, gunung semuanya ada malaikatnya. Bintang semuanya ada malaikatnya. Jadi semua gerakan yang ada di alam semesta ini adalah dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk menggerakkan, mengatur udara, mengatur suhu, mengatur semuanya gerakan jatuh dari atas ke bawah itu semuanya adalah gerakan. Karena gerakan ada tiga. Gerakan tabii, gerakan kosri, dan gerakan yang irodi. Itu syahidnya. Maka kita kembali kepada pembahasan. Barang siapa yang memusuhi, baik memusuhi malaikat, berkufur dengan satu malaikat juga, kufur dengan semuanya. Tidak boleh kufur dengan malaikat. Kufur dengan nabi juga, kufur dengan semuanya. Sawa'un kana hadzal rusulu sawa'un kana hadzal rasulu minal bashar aw rasulun minal malaikah. Nah ini. Baik kufur tadi itu kepada baik rasul tadi itu utusan tadi berupa utusan dari manusia yaitu para rasul, para nabi atau utusan berupa atau dari bangsa malaikat. Mereka juga utusan, makanya malaikat itu juga sama rasul. Utusan. Makanya Nabi Nuh dikatakan sebagai awalur rusul ila ahlil ard. Nabi Nuh itu adalah awal utusan kepada penduduk bumi. Karena kalau awal utusannya Jibril, tapi Jibril enggak diutus kepada manusia. Jibril itu diutus kepada utusan berupa rasul. Paham? Jibril itu juga rasul, tapi bukan kepada manusia. Jibril enggak menyampaikan kepada manusia. Jibril menyampaikan kepada rasul. Pada para nabi. Baru para nabi disampaikan kepada para manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu memilih dari kalangan para malaikat sebagai utusan-utusan dan juga Allah memilih dari kalangan manusia. Maka utusan itu ada dua. Utusan dari jenis dari bangsa malaikat dan dari bangsa manusia. Maka kufur dengan satu malaikat juga kufur dengan semuanya. Kufur dengan satu nabi juga kufur dengan semua nabi. Maka enggak boleh mencela malaikat juga enggak boleh. Jibril adalah musuhnya para Yahud. Para Yahudi paling benci dengan Jibril. Maka enggak boleh kamu memusuhi Jibril, kamu memusuhi malaikat juga enggak boleh hukumnya. Musuhi nabi juga enggak boleh. Wa ya haula musibatil ladzina yatanaqqasuna al-anbiya dan duhai haul betapa besar musibahnya orang-orang yang mereka itu mencela para nabi. Wa ya haula musibatil ladzina yatanaqqasuna al-anbiya. Duhai betapa besarnya musibahnya orang-orang yang mereka itu mencela para nabi. Min du'atil ikhwanil muslimin. Dari kalangan para penyeru. Ikhwanul muflisin. Dari kalangan IM. Ikhwanul muslimin. Para penyeru ikhwanul muslimin. Wa minar rafidah. Dan juga dari syiah rafidah. Mithlu Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini termasuk ketuanya ikhwanul muslimin. Pencetusnya atau dedengkotnya ikhwanul muslimin. Sayyid bin Qutb. Orang Mesir. Mithlu Sayyid Qutb. Ini biasanya dielu-elukan, difigurkan oleh ikhwanul muslimin, Sayyid Qutb. Ini sesat, Sayyid Qutb, dol. Mislu Sayyid Qutb. Ya tanakkasu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sayyid Qutb mencela Nabi Allah yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Yaqulu Musa asobiyun. Katanya Musa itu adalah asobi. Punya fanatisme. Musa itu punya fanatik. Ini Sayyid Qutb mengatakan demikian. Maka ini bisa kufur. Seperti ini bisa kufur. Wa ba'du du'atil ikhwanil muslimin la yatahashawna minat tu'uni fil anbiya'i was sahabah. Dan sebagian para penyeru ikhwanul muslimin, mereka la yatahashawna, tidak merasa risih untuk mencela para nabi dan para sahabat. Nabiullah Musa, Nabi Allah Musa, wa Uthman ibn Affan. Demikian juga pak sahabat seperti Uthman ibn Affan, ini enggak selamat dari lisannya sebagian ikhwanul muslimin. Uthman ibn Affan, Abu Abdullah kunyanya. Khalifah ketiga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Wa ghairihima. Dan juga selain keduanya, banyak yang dicela oleh ikhwanul muslimin. Undur ila kitab khulafa'ir rasul. Lihatlah contohnya kepada kitab khulafa'ur rasul. Ini kitab sesat. Karya Khalid, Khalid Muhammad. Karyanya Khalid Muhammad Khalid. Kalau ada orang namanya disusun-susun gini, berarti ini termasuk mutaakhirin. Karena aslinya itu Khalid bin Muhammad bin Khalid gitu. Kemudian binnya itu dihilangkan. Zaman sekarang itu bin-bin itu enggak seberapa dipakai, langsung disebut namanya gitu saja. Khalid Muhammad Khalid. Sayyid Kutub, aslinya Sayyid bin Kutub. Lihatlah kepada kitab Khulafa'ur Rasul karya Khalid Muhammad Khalid. Kaifa tara fihi minat tu'un bi Utsman radhiyallahu anhu. Betapa banyak engkau melihat di dalamnya celaan-celaan terhadap Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kok guyonan toh, Lek? Qala wa yashmalu. Sudah selesai kita tentang anbiya dan para rasul. Mafhum ini? Jadi Al-Imam Ibnu Wardi mengatakan la takhud fi haqqi sadatin. Sadat di sini para pembesar, yang paling utama adalah para nabi, para rasul. Ini enggak boleh kita bicarakan, enggak boleh kita cela. Terus wa yashmalu sadatis sahabah. Nah, ini kembali di antara sadat, kata Al-Imam Ibnu Wardi sadat di antaranya juga wa yashmalu, dan mencakup juga sadatis sahabah ridwanullahi alaihim. Demikian juga para petinggi dari kalangan para sahabat ridwanullah taala alaihim. La takhud fi hakim, enggak boleh kamu membicarakan dan mengutak-ngatik tentang kisah-kisah mereka, terkhusus dalam masalah fitan, peperangan antara sahabat di masanya Ali bin Abi Thalib. Ini enggak boleh kita bicarakan, enggak boleh kita salahkan, oh salah grup fulan, grup ini, enggak boleh. Karena mereka adalah sudah Allah Subhanahu wa taala maafkan, dan itu adalah fitnah yang Allah kehendaki, adanya hikmah di dalam di balik semua itu. Maka kita enggak boleh membicarakan fitnahnya para sahabat. La takhud fi haqqihim. Qala ta'ala tilka ummatun qad khalat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu adalah umat, mereka adalah umat yang sudah berlalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka perbuat. Walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian perbuat. Sudah, enggak usah dikomentari, enggak usah dibicarakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Masing-masing akan memikul tanggung jawab amalannya sendiri-sendiri. Wa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala qol. Berkata Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz sama kunyahnya dengan Umar ibn Khattab, Abu Hafs. Umar ibn Abdul Aziz juga termasuk khalifah yang sangat adil. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu qol. Tilka dima'un tahharallahu minha suyufana. Fanutahhiru atau fanutahhiru minha al-sinatana. Itu adalah darah-darah yang Allah Subhanahu wa taala sudah mensucikan pedang-pedang kita, enggak kena. Jadi kita enggak ikut-ikut. Maka fanutahhir minha al-sinatana. Maka demikian juga lisan-lisan kita juga sudah enggak usah ikut-ikut. Sebagaimana pedang kita enggak ikut, enggak ternodai, enggak terlumuri dengan darah-darah mereka, demikian juga lisan-lisan kita sudah enggak usah bicara tentang para sahabat. Jadi ada kejadian yang sangat masyhur di kalangan para sahabat. Mereka sampai bunuh-membunuh. Mereka sampai perang memerangi. Maka itu sudah enggak boleh dibicarakan. Ya. Malik, perhatikan. Lila, sinilah. Sini. Jangan ganggu. Diperhatikan anak-anak ya, kalau ada kejadian di zaman sahabat, mereka saling bunuh, mereka saling perang, gak boleh dikomentari ya. Gak boleh dibicarakan, gak boleh disalahkan satu sama lain. Karena para sahabat, itu adalah fitnah. Perang di tengah-tengah mereka itu adalah fitnah, gak boleh kita bicarakan lagi karena sudah selesai. Kalau sebatas ingin membaca sejarah, tahu asal-usulnya, terus siapa para biang keroknya, enggak apa-apa. Ya, kalau cuma membaca sejarah, ingin tahu siapa biang keroknya, siapa yang menjadi penyebab, siapa yang menjadi pemicu, siapa yang menjadi salah, ini boleh. Tapi kalau menyalahkan para sahabat, enggak boleh. Qala ta'ala Allah subhanahu faqad radiyallahu anhum jami'an, karena sesungguhnya Allah sudah memuji mereka, Allah telah ridho kepada mereka semua. Para sahabat semuanya udul. Makanya kalau ada riwayat dari sahabat enggak perlu tanyakan. Atau kalau seandainya enggak disebutkan namanya enggak apa-apa. Karena sahabat semuanya udul. Mereka semuanya sudah terpuji. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar." Walladzina tabauhum biihsan, dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang sabiq, yang terdahulu, al-awwalun, yang pertama-tama keutamaannya, orang yang terlebih dahulu memeluk Islam, mendapatkan fitnah, yang tidak mendapatkan ujian, yang tidak kita dapati sedikitnya kawan dan yang semisalnya, semua itu adalah sebuah keutamaan yang tak terlupakan. Dari kalangan muhajirin dan al-ansor, walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka bihsan, radiyallahu anhum waradu'an. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai mereka semua, dan mereka juga sudah ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh kita celah. Barang siapa yang mencela sahabat itu bisa kufur. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayat ini mungkin nanti kita keluar dari pembahasan sedikit, karena ayat ini memiliki beberapa faedah sastra yang sangat bagus. Wa qala ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharar. Apa irobnya ghairu? Apa yuk? Apa dar? Ghairu. Apa Jack? Apa Riz? Ghairu ulid dharar. Na'at dari qa'idun, suwen. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharar. Ghairu ulid dharar, itu huruf-nya na'at. Ada juga yang membaca ghairu. Qira'ah. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la yastawi, tidaklah sama al qa'iduna, orang-orang yang mereka itu duduk, tidak ikut perang maksudnya. Minal mu'minin, dari kalangan orang-orang mukmin, bukan dari kalangan munafikin. Minal mu'minin, ini adalah ihtirazan dari Allah subhanahu wa ta'ala, biar gak mencakup orang-orang munafik. Munafikin gak masuk dalam ayat ini. Minal mu'minin, ini adalah untuk mengeluarkan orang-orang munafik. Jadi dari kalangan kaum mukminin yang mereka itu enggak berangkat perang, ini dalam perang yang tidak fardu ain. Karena hukumnya jihad itu adalah fardu kifayah. Kecuali dalam tiga keadaan menjadi fardu ain. Jadi ayat yang pernah kita baca dalam surat dalam perang Tabuk ketika membahas tentang Ka'ab bin Malik yang wajib dan enggak boleh enggak berangkat jihad, itu adalah masuk dalam kategori satu dari tiga keadaan yang jihad itu menjadi fardu ain. Pada dasarnya jihad itu hukumnya fardu kifayah. Kalau yang sudah ada yang berangkat, yang lain dan sudah cukup, yang lain gak berangkat gak apa-apa. Itu hukumnya jihad. Kecuali dalam tiga keadaan. Yang pertama ketika diserang musuh, ini semuanya wajib melawan. Yang kedua ketika sudah berada dalam barisan perang, gak boleh mundur. Gak boleh balik. Wis ono kanca-kanca kok aku tak njongok ae. Gak boleh. Oh, kamu dalam barisan perang. Maka itu hukumnya fardu ain. Yang sudah berangkat dalam perang, dalam shof, tak boleh kemudian kawannya, sudah ada kawan kok, aku tak jongok wai, tak boleh. Dan yang ketiga adalah indal istinfar, ketika seorang wali, seorang imam memanggil semuanya, fulan berangkat, semuanya berangkat. Ketika perang Tabuk itu fardu ain. Karena Rasulullah membuat nafir, memanggil semuanya. Faham tadi hukum jihad? Apa tadi hukumnya jihad? Sapi? Fardu kifayah. Apa maknanya fardu kifayah? Apa artinya fardu kifayah? Apa dana fardu kifayah itu? Kalau sudah ada yang melakukan dengan cukup syaratnya, sudah mencukupi, maka yang lain enggak wajib. Itu fardu kifayah. Kecuali dalam tiga keadaan menjadi fardu ain, yaitu apa? Kapan fardu jihad Abu Zubair? Kapan jihad menjadi wajib fardu ain? Ketika diserang musuh. Terus yang kedua, dalam shof, maksudnya sudah berangkat perang, sudah bertemu dengan musuh. Tak boleh kemudian kamu duduk-duduk sambil makan. Tak boleh. Harus ikut perang. Tak boleh mundur, tak boleh balik. Terus yang ketiga? Yang ketiga apa Pak Ibrahim? Ketika dipanggil, ketika disuruh, ketika diperintahkan oleh imam untuk berangkat semua, maka harus berangkat semua. Itulah jihad menjadi fardu ain. Wa illa jihad hukumnya adalah fardu kifayah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mencela orang-orang yang enggak berangkat jihad. Cuma dibedakan la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidaklah sama orang-orang yang duduk tidak ikut perang dari kalangan kaum mukminin. Wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang yang berangkat jihad enggak sama. Keutamaannya jelas jauh. Antara yang enggak berangkat perang sama yang berangkat perang, inilah yastawi kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sama. Dan ini adalah uslubnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu membedakan antara dua hal yang berbeda itu banyak sekali pakai la yastawi, la yastawil a'ma wal basir. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ini adalah uslubnya Al-Qur'an, enggak sama. Antara orang yang enggak berangkat jihad kecuali ghairu ulid darar. Yaitu yang selain orang-orang yang memiliki cacat, doror, penyakit atau udur. Ghairu ulid doror maknanya adalah yang memiliki udur. Kalau yang memiliki udur, kedudukannya sama dengan para mujahidin. Gitu loh. Jadi di sini yang dibedakan adalah orang yang gak ikut perang karena gak ada udur. Masih sehat, mampu, terus gak berangkat perang. Ini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastawi, gak sama. Antara orang yang duduk enggak berangkat perang kecuali orang yang memiliki udzur. Kalau orang yang memiliki udzur ini, karena ayat ini ketika turun Rasulullah mengimlaknya kepada Zaid bin Thabit. Terus ditulis. Langsung Ibnu Ummi Maktum mengatakan, "Ya Rasulullah, saya buta, gimana ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun wahyu lagi, "Ghairu ulid darar." Kecuali orang yang memiliki udzur. Maka mereka enggak apa-apa. Enggak masuk dalam perbandingan ayat ini. Wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta dan dengan jiwa-jiwa mereka. Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah membedakan. Allah melebihkan kepada para mujahidin, kepada orang-orang yang jihad, daripada orang yang duduk enggak berangkat jihad. Fadlallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa, dengan harta dan jiwa-jiwa mereka, dari orang-orang yang duduk enggak berangkat jihad, darajah. Allah membedakan derajat mereka. Darajah di sini taknya di sini bukan lil wahdah. Bukan kok satu derajat, bukan. Jadi derajatnya orang yang berangkat jihad sama orang yang enggak berangkat jihad ini Allah Subhanahu wa taala bedakan. Allah lebihkan orang yang jihad di atas mereka. Jadi ayat ini la yastawi itu dengan faddala itu sebenarnya maknanya sama, tapi Allah Subhanahu wa taala tasrih lagi. Maka di sini ada husnul intiqal, naik tingkatan dari la yastawi, kemudian faddalallahul mujahidina darajah, kemudian nanti lagi wa faddalallahul mujahidina alal qaidina ajran azima. Wa kullahu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka surga sama-sama kaum mukminin. Ya, walaupun yang jihad lebih tinggi tapi semuanya masih dapat surga. Ini ada faedah yang sangat bagus sekali dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasannya uslubnya Allah Subhanahu wa taala kalau membandingkan antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih baik, Allah masih puji dua-duanya. Biar apa? Biar enggak sawangane kok. Apa namanya? Yang baik tok yang disebut enggak. Allah Subhanahu wa taala wa kullu wa'adallahu al-husna. Masing-masing tetap baik yang berangkat jihad sama yang enggak berangkat jihad, selama itu adalah bukan jihad fardu ain, maka semuanya masih dapat surga karena sama-sama kaum mukminin. Kata Imam As-Sa'di, ini adalah uslub yang perlu diperhatikan. Ada titik yang sangat tersembunyi di sini, yaitu Allah ketika membandingkan dua sesuatu yang baik, satunya lebih baik, satunya baik, maka Allah masih baik-baikkan semuanya, gitu loh. Demikian juga kalau membandingkan sesuatu yang jelek. Misalnya, Fir'aun lebih jahat daripada Abu Lahab, tapi dua-duanya tetap masuk neraka. Nah, harus gitu. Hah? Kalau membandingkan antara sesuatu, dua hal yang baik, juga dua-duanya masih perlu disebut. Ini pinter, ini lebih pinter lagi, tapi dua-duanya baguslah. Nah, gitu loh. Paham? Itu uslub ayat ini. Paham di sini? Uslub ini? Wa kullahu wa'adallahu husna. Kalau kamu membandingkan antara dua hal yang baik, maka masih perlu untuk ditutup dengan ya, dua-duanya masih baik. Seorang ahlu sunnah yang enggak belajar sama seorang sunni yang talibul ilm, ya masih bagusan yang belajar gitu. Tapi dua-duanya selama masih sunni, ya masih baik. Tapi yang enggak mau belajar ini harus dilihat. Ada sebabnya, kalau sebabnya itu adalah i'rad, ini bahaya. Ini faedah dari ayat ini. Wa kullahu wa'adallahu al-husna. Demikian juga kalau kamu mencela dua hal, maka juga masih perlu disebutkan. Satunya ini lebih buruk dari ini, tapi dua-duanya sama-sama buruk. Nah, gitu. Itu uslubnya Al-Quran. Ada banyak contoh yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam ayat ini. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan para mujahidin dari orang-orang yang duduk ajran 'azima. Pahala yang sangat besar sekali. Di surga nanti ada banyak sekali tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain, jaraknya antara langit dan bumi. Di surga nanti ada sekitar 100 tingkatan. Bedanya antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain, seperti ibaratnya langit dan bumi jaraknya. Maka ayat ini sebagai dalil bahwasanya tidak boleh kita mencela para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang Allah puji. La yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahidun, para sahabat adalah para mujahidun. Para sahabat adalah para mujahidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban. Uhudin, bacanya jangan ahadin ya. Mithla uhudin zahaban ma balago mudda ahadihim wala nasifahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Abu Sa'id. Ini adalah hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, muttafaqun alaih. Janganlah kalian mencela para sahabatku, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebanyak gunung Uhud berupa emas, itu tidak mencapai satu cakupan tangan mereka, maupun setengahnya saja. Maka enggak boleh mencela para sahabat. Sebanyak apapun kita beramal, ini enggak setara dengan secakup tangannya para sahabat. Ini masih ada ayat yang panjang tentang keutamaan muhajirin dan keutamaan ansor. Insya Allah akan kita ambil di pertemuan yang selanjutnya. Jadi tadi la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharar. Kalau orang yang memiliki udur, maka mereka sama kedudukan dengan orang yang berangkat jihad. Jadi orang yang enggak berangkat jihad karena udur ini sama. Ya rohilina ilal baitil atiki laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha. Inna aqamna ala udrin wa an qadarin wa man aqama ala udrin faqad roha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.